Nah, tapi kesian kat dia, dia menghalang orang ngajar, dia masuk neraka. Janji Allah dah gitu. Dia golongan zalim. Nampak? Ha, jadi kita ambil pengajaran. Kita ni kerdil sangat di sisi Allah. Banyak dosa, kurang pahala. Banyak benda dunia daripada akhirat. Nah, maka perjalanan kita yang sangat jauh ini perlukan bimbingan daripada Allah. Nah, terbalik pada asal, syukurlah banyak-banyak. Cuba guna mata untuk balas budi Allah. Tengok muka orang alim, tengok Quran, tengok hadis. Guna kaki buat pergi masjid kuliah, buat pergi tempat yang baik. Allah beri harta kepada kita, infak fi sabilillah. Dan kita mati lagi, kita menyesal kerana tak derma banyak. Nampak? Allah beri kepada kita anak dan isteri, suruh dia tutup aurat untuk ke jalan Allah. Beri kenderaan, tak apalah kenderaan mewah pun, pergi masjid. Kalau musafir, berhenti semayang, tanda kita syukur segala nikmat Allah pada kita. Kerana kalau kita masih kufur lagi, dah balas budi Allah, maka anytime, bila-bila masa saja, datang wakil rakyat yang paling ditakuti. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah wahai Muhammad, kepada manusia itu akan diwakilkan satu wakil, wakil rakyat ni, yang datang kepada kamu mengambil nyawa-nyawa kamu sekalian. Nama benda wakil rakyat yang berhormat Izrail alaihissalam. Hak ni orang takut. Faham? Kalau mari rumah kita boleh, kita tak bimbang ni. Kalau mari rumah kita FRU, tak ada masalah. Kita akak kuih makan. Kalau mari LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, kita tak bimbang mana lagi. Faham? Kastam mari, immigration, boleh kira runding. Tapi mari wakil seorang ni, Izrail alaihissalam, faham? Tengah hidup, balik awal. Faham? Duduk keliling beg, ayah sakit. Doktor pakar keliling dia. Bapa doktor pakar ramah sangat. Pasal anak yang sakit ni, doktor pakar. Menantu dia, doktor pakar. Keliling dia mesti doktor pakar. Kawan-kawan mari tolong tengok ayah sakit terap. Takkan doktor pakar, kawan dengan budak-budak main pe kuda. Takkan doktor pakar, kawan dengan budak-budak main pedang. Nak, main bersikap PC. Doktor pakar, kawan dengan doktor pakar. Keliling doktor pakar. Belakang ayah dia, equalizer. Ciuk, ciuk, ciuk. Power, power end. Bawah lagi, subwoofer. Benda panggil. Dekat hospital. Bang, tak ada masalah ha. Sebab wakil ni tak mari. Tapi bila mari, Izrail alaihissalam. Assalamualaikum, ya Tangsri. Nah, equalizer jadi straight. Ciuk. Messi mari. Ruh, ruh, ruh. Dah jadi apa? Bang. Iza ja'a ajaluhum la yastakhizuna sa'atan wala yastaqdimun. Bila datang kematian, satu saat tak boleh undur, satu saat tak boleh nak kita cepatkan. Anak isteri yang kita sayang pun Tuhan ambil. Bini menteri out. Bini Perdana Menteri lebih-lebih lagi. Faham tak? Raja mati. Anak raja mati. Mak raja pun mati. Rumah besar, rumah kecil. Allahu Rabbi aynama takunu yudrikumul maut. Terak, di mana saja kamu berada, pasti mati akan dapat datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu duduk di dalam istana yang sangat besar. Nah, istana dalam rumah, dalam duduk dalam istana mati. Dah kalau kita benda ingat rumah, rumah teres ya, baru 185,000. Hang, eh? Buruj itu kubu yang sangat kebal. Mati. Neh, jadi ambillah satu tekad yang ada lagi daripada nyawa kita ini, bukan nak besar rumah, bukan nak upgrade mananya kereta, tapi nak balas budi Allah. Kaki, tangan, mata, kepala, harta, nyawa, rumah tangga, anak, isteri, pangkat, harta, pegawai, duit kita untuk jalan Allah belaka. Sedikit sebanyak. Neh, mudah-mudahan Allah syukurkan, Allah terima kita sebagai hamba yang bersyukur.